Mitra bisnis, menurut pakar sosial politik Hermawan Sulistyo, kasus bocornya surat perintah penyidikan atau sprindik di KPK tidak perlu dibesar-besarkan. Mengingat, KPK sebenarnya tidaklah 100% terbebas dari kepentingan elit-elit di tanah air. Selain itu, figur pimpinan KPK yang berlatar belakang dari berbagai kalangan sulit untuk dipersatukan serta dikultuskan selayaknya malaikat-malaikat yang baik serta 100% bersih dan terbebas dari kepentingan. Untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, mengapa sebelum ini Bapak mengindikasikan kasus bocornya sprindik juga dipengaruhi oleh faktor kepentingan? Karena banyak-banyak faktor ya. Faktor pertama itu punya kepentingan misalnya. Ya, jadi dibocorinnya kemana gitu. Misalnya seperti apa Pak Her? Misalnya ke media. Tulisan di Kompas ya, tentang proses-proses di dalam KPK itu. Itu disebutkan secara eksplisit bahwa menurut investigasi Kompas di KPK, lah kok KPK kok bisa diinvestigasi gitu loh. Nah, artinya apa? Ada sumber dari dalam yang menjadi sumber informasi gitu. Tempo juga begitu gitu, tetapi yang eksplisit, betul-betul eksplisit itu ya di Harian Kompas ya. Nah itu satu. Nah, yang kedua, pengalaman saya bisa juga orang tidak punya niat buruk, bisa juga niatnya baik, tapi pada saat dia memberikan data keluar itu ngomong, merasa hebat, merasa ini karena punya sumber informasi yang biasanya semua orang ngomong, oh ini A1 loh gitu. Ya ini A1 artinya sumber betul-betul dari dalam. Kemudian yang kedua itu, keluar lalu dengan catatan ini sumber ini A1 loh gitu. Setelah A1 dia biasanya bilang, jangan ngomong ke orang ya gitu. Ini hanya untuk kamu gitu. Nah si B ngomong lagi ke si C, begitu juga, ini sumbernya A1, kamu jangan ngomong ya ke orang, saya hanya kasih ke kamu gitu. Nah itu nyumbur. Biasanya dalam waktu sehari tiba-tiba udah ada 1000 orang yang tahu gitu, semuanya bilang hanya kamu loh yang tahu, hanya kita berdua yang tahu gitu. Nah, tanpa niat buruk gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.